Mitra bisnis kasus bailout Bank Century kini memasuki babak baru dengan mulai terbentuknya pansus DPR sehingga dirilisnya data-data dari BPK dan PPATK serta adanya pernyataan Presiden yang meminta agar kasus ini dibuka secara transparan. Di sisi lain, fokus perhatian masyarakat juga telah mengarah pada masalah ini, sehingga hampir pada setiap aksi demo yang berlangsung di negeri ini, permintaan untuk penuntasan kasus Bank Century selalu dikumandangkan. Untuk membahas babak baru dalam kasus bailout Bank Century, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, BPK telah melansir hasil audit yang menunjukkan adanya banyak kejanggalan dalam proses pendirian Bank Century hingga dilakukannya bailout terhadap bank ini. Apa pendapat Bapak atas hasil audit BPK ini? Ya, itu kan 500 halaman. Terus kemudian dibuat executive summary 25 halaman. Kalau kita lihat 25 halamannya saja, ya penuh dengan kejanggalan, jadi memang aneh. Artinya begini. Pertama-tama kita lupakanlah audit itu. Sebelum audit itu terbit, itu kan sudah rame. Gitu. Sehingga dengan demikian, yang pertama patut dipertanyakan adalah kenapa kok sampai bisa menjadi begitu rame. Nah, kemudian muncul pendapat-pendapat, lalu kemudian informasi, data yang dimuat di media massa. Nah, di situ sudah mulai kelihatan gambaran bahwa ini ada fraud, ada kejahatan gitulah. Nah, kemudian keluar laporan BPK yang lebih dahsyat dari itu gitu. Jadi kondisinya ya seperti itulah. Kalau kita memasukin satu persatu, itu akan panjang sekali. Wong laporan 500 halaman, kita mau lihat yang mana itu. Lantas kalau kita kaji berdasarkan summary hasil audit yang 25 halaman, Pak, apa arah yang terlihat dari situ, Pak Quick? Ya, arahnya mengatakan bahwa Bank Century itu sejak awal sudah sakit. Sejak awal sudah sakit terus, akan tetapi ya dibiarkan oleh BI, dan BI melakukan pelanggaran peraturan, lalu menginjeksi lagi, lalu pada akhirnya ya berbuntut oleh kan dirampok sendiri, seperti Pak JK bilang, lalu akhirnya berbuntut kepada kerusakan bank yang sangat parah. Dan itu ada dua pilihan, dilikuidasi atau tidak. Nah ini tidak dilikuidasi, kenapa? Nah perkembangan sistemik. Kalau ini dilikuidasi, rusak. Seluruh perbankan rusak, seluruh perekonomian. Nah itu kok kedengarannya kok seperti itu apa ya betul gitu kan? Yeah. Nah ternyata rapat yang paling menentukan itu kan diikuti banyak orang. Bagian terbesar, kecuali Bank Indonesia, itu menyatakan tidak ada sistemiknya. Termasuk Menteri Keuangan. Jadi Sri Mulyani itu berkali-kali protes mengenai bahwa ini sistemik. Dia kasihan sebetulnya dijadikan korban begini. Kalau orang cermat, dia yang digilas. Iya kan? Demikian Quick Kiangi. Saya Dinda Natasha.